Salam hangat rekan-rekan semua. Bagi Anda yang Twitteran, silakan follow @BigmanSirait. Mencermati keseharian kita sebagai anak bangsa. Silakan broadcast ke rekan-rekan kita. Tuhan memberkati. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com. www.reformata.com. www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan memikirkan kebenaran firman hidup itu. Firman dan perubahan hidup. Sesuai Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 24. Efesus 4 17 sampai 24 menjadi pokok pikiran kita. Mari kita baca. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, LAI memberi judul bagi perikop ini manusia baru. Tepat sekali karena menjadi gambaran bagaimana orang berpindah dari hidup lama kepada hidup baru dosa dan menjadi orang yang ditebus dari dosa. Oleh karena itu Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang di Efesus mengingatkan mereka bahwa mereka sekarang tidak lagi sama dengan yang dulu. Dulu itu apa? Manusia lama. Karena firman telah mengubah kehidupan mereka dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Manusia lama itu apa sih? Yaitu pertama mereka yang dikatakan tidak mengenal Allah. Mereka yang tidak mengenal Allah ini artinya opposite terhadap Allah. Mungkin mereka punya dewa atau ilah-ilah. Mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka tidak takut kepada Allah, mereka tidak mau mengerti apa perintah-perintah Allah. Nah saudara-saudara, sehingga mereka digambarkan orang yang kafir. Tetapi bisa jadi mereka juga bukan orang kafir, tapi orang fasik. Artinya kalau kafir itu dengan bahasa gampang kita bilang tidak beragama, tidak bertuhan. Kalau fasik dia beragama, bertuhan, tapi tidak menjalankan apa yang semestinya. Ya dia menabrak semuanya, mereka hidup dalam kefasikannya. Nah oleh karena itu, di dalam dua aspek tadi, sebagai manusia lama yang hidup jauh dari kehendak Allah, dan kedua mereka hidup dalam pikiran yang sia-sia. Kenapa pikirannya sia-sia digambarkan? Karena pengertian mereka itu gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, artinya jauh daripada kebenaran, prinsip-prinsip nilai hidup yang semestinya. Bagi mereka yang tidak bertuhan itu atau yang tidak mau mengenal Tuhan, kebenaran adalah apa yang cocok dengan dirinya. Kebenaran adalah apa yang menguntungkannya. Kebenaran adalah apa yang disukainya. Yang tidak disukai, tidak cocok dengan dirinya, bukan kebenaran. Nah, inilah menjadi pergumulan penting yang patut untuk kita gumuli, yang patut untuk kita pahami. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita supaya kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita menempatkan diri kita dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penempatan diri yang tepat, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi kehidupan yang semestinya dijalani oleh orang-orang yang mengenal Allah. Mereka-mereka yang melakukan apa kehendak Allah membuat dia berbeda dengan yang tidak. Nah, karena itu orang-orang yang tidak mengenal Allah tadi, betul-betul mereka berjalan menurut maunya, menurut kehendaknya, ya. Dan mereka hidup di dalam kebodohan dan kedegilan hatinya. Hatinya kenapa bisa? Ya, mereka masa bodoh terhadap semuanya. Nah, kedegilan hati ataupun kebodohan mereka adalah sebuah hal yang semestinya tidak terjadi dalam kehidupannya. Kebodohan dan kedegilan yang sangat mengerikan. Itulah gambaran orang tidak mengenal Tuhan. Kalau Alkitab mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, nah ini. Bukan pengetahuan matematika, bukan pengetahuan sains, pengetahuan akan kebenaran, ya. Sehingga saudaraku ini menjadi sangat penting. Nah, kalau mereka tadi opposite terhadap Allah, berseberangan dengan Allah, kalau mereka punya pikiran sia-sia, maka yang ketiga aspek orang tidak mengenal Allah adalah apa? Perasaan mereka dikatakan telah tumpul, sehingga mereka tidak mempunyai lagi nurani kebenaran. Jadi kalau mereka mau melakukan kejahatan, mereka bisa melakukannya dengan tersenyum, berbohong dengan tenang, menipu dengan senang. Mereka bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang mereka dapat, sekalipun keuntungan itu adalah hasil rampasan. Ini menjadi mengerikan, tetapi itulah kenyataan yang ada. Mereka menjalani hari-hari yang gelap itu dengan semaunya, dengan perasaan-perasaan yang terpatri pada dirinya untuk apa yang harus dikerjakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, keserakahan yang mengerikan, yang menggambarkan kecemaran kehidupan ada pada mereka. Tidak ada takut, tidak ada gentar, dan mereka jalani dalam kejahatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah, di dalam hal ini posisi melawan Allah, pikiran bodoh, tidak lagi mau mengerti kebenaran Allah, perasaan tumpul, semuanya menjadi halal dalam tindakannya. Sangat menakutkan, tapi itulah kenyataan. Inilah yang dijalani oleh orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Nah, hal seperti ini sejatinya tidak boleh terjadi pada kehidupan orang percaya, bukan? Orang percaya seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Orang percaya seharusnya menjalani apa yang menjadi ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Mestinya begitu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kemudian menjadi gambaran dari orang hidup lama, betul-betul menjadi gambaran yang merusak nilai-nilai dalam kehidupan ini dan bermusuhan dengan siapa saja yang menyukai kebenaran. Mereka hanya bersahabat dengan siapa yang menyukai kegelapan. Jadi sangat jelas posisi manusia lama. Oleh karena itulah dikatakan oleh Paulus terhadap orang-orang di Efesus, kamu tidak demikian, gitu ya. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Maka waktu dikatakan kamu tidak demikian, kenapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Artinya, sekarang orang-orang yang benar, tadi kan tidak benar, orang gelap, orang benar, orang terang, itu istilahnya, adalah manusia baru dan bukan manusia lama. Yaitu mereka yang hidup mengenal Kristusnya. Nah, ini menjadi luar biasa. Mereka berjalan bersama, bersukutu dengan Tuhan Allah itu. Mereka tidak berseberangan. Mereka ada di dalam persekutuan itu, membuat manusia itu terus-menerus berinteraksi dengan Allah yang hidup, sehingga dia belajar mengenal kebenaran, belajar mengerti kebenaran, belajar hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, ini orang yang disebut lahir baru. Ini yang disebut anak terang. Ini yang disebut benar. Maka mereka hidup dalam hal yang semestinya, bagaimana mereka menjalani hari-harinya. Dan bagaimana kemudian dikatakan orang-orang percaya itu terus menerima pengajaran kebenaran akan Kristus. Karena dia sudah menyatu bersukutu dengan Kristus. Orang yang menyatu dan bersukutu dengan Kristus selalu haus akan kebenaran tentang Kristus. Dan dia bertumbuh, bertambah, belajar, mengerti kebenaran Kristus. Nah, apakah ini hidup dalam hidup kita? Ini pertanyaan menarik, saudaraku. Apakah ini ada di dalam diri kita? Pertanyaan menarik yang perlu dijawab oleh setiap kita. Pertanyaan menarik yang perlu untuk kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan keimanan kita. Pertanyaan menarik yang patut untuk menjadi pergumulan serius dalam hidup sebagai orang percaya. Bagaimana sejatinya menjalani apa yang menjadi kehendak Allah? Bagaimana sejatinya menghidupi kasih karunia Allah sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, hidup yang memuliakan namanya. Nah, inilah seharusnya kehidupan orang percaya. Inilah seharusnya kehidupan orang benar. Inilah seharusnya kehidupan orang Kristen yang sejati. Maka pertanyaan penara pertama adalah, apakah engkau hidup bersukutu dengan Allah? Artinya di dalam dia, bersama dengan dia. Nah, itu akan dipahami bagaimana kita tahu dia di dalam dia. Pertama, pemahaman tadi itu kan. Itu aspek kedua, mengikuti pemahaman akan Allah yang benar. Pasti dia tahu, karena dia belajar. Jadi posisi dalam Kristus itu pertama, mengenal Allah adalah karena dia belajar, sehingga persekutuan dengan Allah tampak pada, kan gitu. Ya, pemahaman dia tentang Allah yang benar. Ya, namanya sudah bersekutu dengan Allah. Tentu dia mengenal Allah. Bagaimana dia bersekutu dengan Allah kalau dia tidak mengenal Allah? Kalau dia mengenal Allah, tentu dia bisa menjelaskan. Kalau dia mengenal Allah, tentu dia bisa menjawab tiap pertanyaan tentang siapa Allah. Nah, ini menjadi amat sangat penting. Lalu bagaimana dengan perasaan mereka? Perasaan mereka yaitu perasaan yang sekarang dihidupkan. Tidak lagi tumpul tapi terlatih, terajar. Mencintai kebenaran, keadilan. Perasaan mereka itu sudah mempunyai kepekaan. Bagaimana kesulitan orang yang harus diambil bagian. Bagaimana kepahitan kegetiran orang yang harus dihiburkan. Bagaimana kelemahan orang yang harus dikuatkan. Sehingga hidupnya tidak lagi melulu tentang dirinya, apa yang disukainya, tetapi tentang Kristus dan apa yang Kristus mau dalam hidupnya. Itulah kehidupan orang yang benar, orang yang sudah diperbaharui. Sehingga perubahan hidup yang tampak itu adalah perubahan hidup yang radikal. Kenapa? Karena semua manusia lama itu sudah ditanggalkan. Dan kemudian bagaimana manusia yang membawa manusia kepada kebinasaan, yaitu hidup lama itu ditanggalkan. Begitulah kemudian mereka diperbarui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, disitulah mereka sudah dibenarkan. Disitulah mereka sudah dituntun, dipimpin untuk berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh menjadi hidup yang bisa dipertanggungjawabkan. Pikiran baru, manusia baru itu ya, jiwa yang baru. Artinya seluruh orientasinya hanyalah kepada Allah. Kalau dulu orientasinya hanyalah kepada diri. Nah, sekarang mari kita membuat satu komparasi atau perbandingan, saudaraku yang kekasih. Sejauh mana sebetulnya firman itu telah mengubah seluruh hidup kita? Ingat, bukan firman tidak berdaya ya. Firman berdaya berubah siapapun. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita orangnya? Itu loh. Ya. Apakah kita orangnya? Artinya, kalau kita orangnya pasti kita berubah. Kalau bukan ya memang kita belum pernah diperbaharui. Jadi jangan pikir, oh firman sih sebenarnya memperbarui dia, tapi dianya memang payah. Firman itu berkuasa. Ya. Tapi memang ada fenomena orang sepertinya diperbarui, tapi belum. Tapi bukan. Kenapa? Karena memang sejatinya dia bukan. Nah, ini penting dikenali. Makanya dikatakan Alkitab, pohon dikenal dari buahnya. Kembali kepada diskusi kita tadi. Apakah engkau manusia lama atau apakah engkau manusia baru harus menjadi pertanyaan serius yang kita tanamkan di dalam hati dan kita gugat kepada diri. Bagaimana seharusnya kita melakoni kehidupan kita, menampilkan diri kita dalam hidup hari-hari kita. Supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepadanya, hidup kita menyenangkan hatinya, hidup kita memuliakan dia. Inilah menjadi kehidupan yang semestinya, menjadi pertandingan, pertarungan yang kita jalani dan harus kita selesaikan. Sehingga hidup lama itu betul-betul tidak lagi tersisa pada diri kita karena tertutupi oleh hidup yang baru, tergantikan. Sehingga yang buruk tadi tak lagi ada buruknya karena sudah hancur oleh kuasa Allah tanpa baiknya. Yang tidak benar itu tidak lagi tampak tidak benarnya karena sudah hancur oleh kuasa Allah tanpa benarnya. Maka begitulah orang yang sudah diperbarui ya, di dalam pikirannya tadi itu. Begitulah orang yang sudah diperbarui di dalam rohnya. Begitulah orang yang sudah diperbarui dan mengenakan manusia baru menurut ciptaan yang baru. Maka hidupnya sangat berbeda dengan hidup yang sebelumnya. Nah, ketika dia berpindah, proses pembaruan adalah sebuah proses yang berjalan terus-menerus sampai kesudahan kehidupan. Dan proses itu akan tampak pada perubahan hari demi hari dalam hidup tiap anak-anak Tuhan. Apakah orang yang sudah berubah itu bisa jatuh, Pak? Oh, bisa saja. Tapi dia akan segera kembali. Kalau jatuh gak kembali-kembali gimana, Pak? Memang sebetulnya dia tidak pernah mengalami perubahan itu. Dia cuma punya fenomena perubahan. Kalau bahkan sampai ada pendeta lalu meninggalkan keimanan kekristenannya. Ya, hanya karena sesuatu yang menurut kita gak pantas. Ingat, sejak dulu sebetulnya kekristenan hanyalah pilihan agama saja. Kependetaan itu hanyalah pilihan profesi saja. Tidak lebih tidak kurang ya. Tapi sebetulnya dia bukan orang pilihan yang sejati. Karena tampak pada kehidupannya, buahnya itu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang kekasih, menjadi penting bagi kita. Jikalau kita mengatakan bahwa firman sudah mengubah hidupku dan aku sudah berubah oleh firman, maka patut kita bertanya dan mengukur diri kita. Maka selalu penting orang-orang Kristen itu otokritik. Self-controlnya itu mesti dihidupkan. Betul gak saya sudah jadi manusia baru? Nah, tanyalah dirimu, kau cinta siapa? Cinta Tuhan atau cinta diri? Artinya, apapun yang kau lakukan dalam hidupmu, dalam hari-harimu, tentang kau apa? Tentang Tuhanmu. Kalau tentang Tuhan, pasti kau akan menyangkal dirimu. Tapi kalau tentang dirimu, pasti kau akan puji dirimu. Nah, mana yang betul? Mana yang benar? Ini yang harus hati-hati. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penguasaan diri dan pengendalian diri untuk memeriksa diri diperlukan sebagai sebuah keberanian yang harus diwujud nyatakan dan tidak boleh diabaikan. Sejauh mana saya sudah benar dengan ukuran Alkitab, bukan dengan ukuran diri sendiri. Dengan ukuran Alkitab, bukan pembenaran diri. Maka ukurlah dirimu, ukurlah hari-harimu dengan Alkitab itu. Apakah memang engkau begitu? Kalau tidak, itu bahaya setengah mati. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang-orang percaya, di pergumulan kesehariannya, bagaimana seharusnya dia hidup menyenangkan hati Tuhannya, melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhannya. Maka orang-orang yang sudah dirubah oleh firman hidup itu harus tampak perubahannya dan orang bisa melihatnya. Dulu ya aku tahu loh dia itu. Dia itu begini, begini, begini. Orang sebut kejahatanmu. Orang sebut ketidakbaikanmu. Tapi heran sekarang dia ada lain. Sekarang dia begini, begini, begini, begini. Perubahannya kualitatif, bukan kuantitatif ya. Dulu dia gak ke gereja, sekarang ke gereja. Dulu dia gak ke gereja, betul. Sekarang ke gereja, betul. Tapi itu tidak jadi hebat. Dulu dia gak ke gereja, nipu. Sekarang ke gereja, tapi tetap nipu sih. Apa luar biasanya? Itu kuantitas kegiatan saja. Kegiatan orang bisa berubah dengan mudah. Tapi kualitasnya itu, dulu dia penipu, gak ke gereja. Sekarang dia ke gereja dan tidak nipu. Nah, karena itulah kualitas kehidupan kita harus kita ukur bukan berdasarkan kegiatan, bukan berdasarkan status pendeta atau bukan pendeta. Tapi kualitas perilaku kita, kualitas perbuatan kita. Nah, itu yang mestinya kita jalani, saudaraku. Nah, oleh karena itulah orang-orang Kristen dituntut sekali lagi dikatakan seperti tadi, berani menguji dirinya, berani mengukur dirinya dengan kebenaran Alkitab. Sejauh mana? Karena itu kalau saja orang Kristen betul-betul semua sudah diperbarui hidupnya oleh firman hidup itu, alangkah indahnya gereja. Karena dia kumpulan orang-orang yang sudah berubah. Bukan berubah kegiatan, ingat ya, berubah kualitas kehidupannya. Karena orang-orang yang sudah dirubahkan oleh firman hidup itu, hidup mereka penuh dengan cinta kasih. Hidup mereka penuh dengan pengertian. Mereka tidak akan sibuk memperkaya diri, tapi mereka akan sibuk bagaimana menolong sesama dan berbagi diri. Orang-orang yang sudah dirubah oleh firman itu, hidupnya akan mempersembahkan dirinya demi kemuliaan Tuhannya. Melakukan apa yang Tuhan mau. Dan ini yang menjadi perlu. Inilah seharusnya yang kita jalani dalam keseharian kehidupan kita. Bagaimana kita menggumuli hari-hari kita bagaimana kita melakoni kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, orang-orang yang sudah diperbarui akan menerangi dunia ini, akan mewarnai kehidupan dunia yang gelap. Karena orang sudah dibenarkan terang, maka terang di tengah gelap kan kita tahu ya, gelap akan tersibak, gelap akan kalah, semua menjadi tampak dan terlihat karena semua menjadi terang. Terang berkuasa. Nah, maka ketika terang itu berkuasa, ketika terang itu tampak, ketika terang itu nyata, biarlah terang itu menerangi hati dan pikiran kita, biarlah terang itu menerangi hidup kita, biarlah terang itu menerangi tiap langkah-langkah kita. Sehingga kita boleh berjalan di jalan yang Tuhan mau, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan hidup kita menyenangkan hatinya. Inilah mestinya hidup orang percaya. Inilah perjalanan keimanan orang percaya. Inilah yang harusnya dilakoni tiap orang percaya. Sehingga hidupnya sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan mau. Alangkah indahnya. Itu sebab saya bilang tadi. Ingat, ukurannya jadi gampang. Pertama, dia tidak akan cinta diri, tapi cinta Tuhannya. Karena apa? Dia menyangkal dirinya. Itu orang percaya. Nah, karena itu dia akan jadi berkat bagi sesamanya. Ingat, dia tidak mengumpulkan berapa kaya, tetapi berapa dia berbagi. Apalagi mengumpulkan dan bercerita, betapa kayanya saya, tapi dia tidak pernah berbagi. Itu mengerikan. Ya, itu sudah jelas, amat sangat duniawi. Karena orang dunia akan berlomba-lomba menunjukkan berapa yang dimilikinya. Tapi anak Tuhan akan berlomba-lomba bagaimana membagi diri untuk sesamanya. Tuhan terlalu cinta pada dia, bagaimana dia tidak mencintai sesamanya. Anak-anak Tuhan akan menjadi anak-anak yang penuh dengan kesukacitaan. Di tengah situasi gelombang apapun, dia sukacita bukan karena sehat. Sakit pun dia tetap bersukacita. Sehingga soal sembuh dari sakit baginya itu soal kedua. Tapi bagaimana dekat dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itulah kesejatian. Dan aspek yang ketiga tentu saja, bagaimana dia dikenali dengan perilaku baiknya, dengan benarnya, bukan tipunya, bukan akal-akalannya. Ya, sehingga dia tidak hanya mampu berbicara, tapi juga mengerjakannya. Sehingga dia tidak hanya mengkhotbahkan kasih, tidak mengkhotbahkan yang baik-baik, tapi hidupnya memang juga baik. Saudara, khotbah benar, hidup benar itu beda. Khotbah baik, itu beda. Saya khotbah yakin saya benar. Ya, saya siap digugat untuk itu. Tapi apakah hidup saya kemudian benar dan sesuai? Nah, Anda harus melihat dan mengujinya. Anda harus cari tahu. Ya. Jangan percaya pada apa yang saya katakan. Namanya saya akan bilang saya baik atau. Iya kan ya? Nah, itulah dilemanya dalam memahami sebuah khotbah. Jadi jangan pikir karena saya pendeta lalu semua kalimat saya benar. Belum tentu. Dan yang kedua, kalau kalimat saya semuanya benar, belum tentu perbuatan saya benar. Nah, hati-hati lagi. Oleh karena itulah manusia baru tadi bukan manusia yang mendiskusikan siapa dirinya, tapi manusia yang terlihat siapa dia. Ngerti maksud saya, saudara? Jadi dia bukan bilang, oh saya baik, saya sudah berubah begini. Silakan, Anda boleh keluarkan 1001 perkataan, 1001 kali kesaksian. Tapi kebenarannya adalah apakah itu tampak di hidupmu, tampak di hari-harimu, tampak di tiap langkahmu, sehingga engkau memang betul-betul manusia baru. Nah, ini yang mesti kita gumuli, saudara. Karena itu jangan pernah meminta orang untuk mengagumimu dan menghormatimu sebagai orang percaya. Lalu bilang saya sudah berubah, saya sudah bertobat. No. Dengan perubahanmu, buah pertobatanmu akan tampak perubahan perilakumu. Orang akan respek padamu, orang akan memberi hormat padamu. Jangan tagih itu, karena itu akan datang menjadi buah kehormatan bagi orang yang selayak menerimanya. Inilah kehidupan orang beriman yang harusnya terus ditumbuh kembangkan tadi. Kehidupan orang beriman yang harus dijalani dalam pertanggungjawaban yang penuh. Sehingga sungguh dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat untuk mengidentifikasi diri kita. Apakah kita sudah menjadi manusia baru yang dirubah oleh firman hidup itu? Jawabannya ada pada hati nurani kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman hidup yang menyadar ingatkan kami. Betapa seharusnya hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki, karena kami bukan lagi manusia lama, tetapi sudah menjadi manusia yang baru. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepadamu, memuliakan namamu, menjalankan kehendakmu sehingga sungguh di dalamnya. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan pengasihanmu, demi Yesus Kristus.